Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masih melanjutkan mengoreksi soal. Naam, soal imtihan, soal ujian durusul lugha jilid 2. Naam. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mengoreksi nomor 14. Malam ini kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu nomor 15, dan masih pada Romawi 1. Nah, silakan, ada yang baca. Di manakah para guru laki-laki? Apakah kalian melihat mereka? Terjemah Arab yang tepat kosakata dan harokat untuk kalimat di atas adalah di. Ainal mudarrisuna araaitumuhum? Naam, ahsantum. Nomor 15, jawabannya adalah di. Naam. Di manakah para guru? Di manakah para guru, yaitu guru laki-laki? Apakah kalian melihat mereka? Nah, jawabannya adalah di ainal mudarrisun araaitumuhum. Nah, kalau A salah, kenapa, apa yang salah? A ainal mudarrisatu araaitumuhum. Apa yang salah? A, yaitu al hamzah. Al mudarrisatu, al mudarrisatu di situ muannas. Nah, artinya para guru wanita. Yang diinginkan dalam soal adalah para guru laki-laki. Yang ditanyakan itu para guru laki-laki. Yang B, apa salahnya B? Nah, salahnya pada muannas juga. Namun secara fasih, kalimat fasihnya dia fasih. Hanya salah pada artinya ya. Ainal mudarrisatu araaitumuhunna? Di manakah para guru wanita? Apakah kalian melihat mereka? Nah, ini bahasa yang fasih. Benar ya. Kalau yang A al-mudarrisatu raaitumuhum, salah. Salahnya dari domirnya. Nah, kalau terjemahannya enggak kita perhatikan. Kalau kita enggak perhatikan terjemahan, yang A itu yang salahnya pada humnya, ya kan? Harusnya apa? Raaitumuhunna itu. Kalau kita enggak melihat terjemahan, melihat apa nih? Melihat bakunya susunan kata. Yang B susunan katanya baku. Ainal mudarrisatu araaitumuhunna, susunannya baku. Hanya yang diinginkan kita pada para guru laki-laki. Yang C ainal mudarrisuna araaitumhum. Nah, di sini yang C salahnya mimnya tidak diisba. Nah, araaitum hum, yaitu mimnya di isba, diberikan huruf wawu setelahnya, araaitumuhum. Nah, barakallahu fikum. Nomor 16. Pemuda yang berambut panjang itu adalah siswa baru. Terjemah Arab yang tepat untuk kalimat di atas adalah B. Dzalikal fata dzu sya'ril tawili talibun jadidun. Ahsanta. Pemuda yang berambut panjang itu adalah siswa baru. Terjemah Arab yang tepat untuk kalimat di atas B. Dzalikal fata dzu sya'ril tawili talibun jadidun. Dzalikanya sebagai mubtada, fatanya sebagai al-fata, disitu sebagai badalnya. Dan badal memiliki kedudukan mubdal minhu, pengganti memiliki kedudukan yang seperti diganti. Karena dalikanya mubtada, maka al-fata penggantinya mubtada, gitu ya. Sehingga mana khabarnya? Khabarnya nanti. Nah, dhu sya'ri at-tawili. Nah, dhu di sini kalau dijadikan sebagai sifat maka harus mengikuti mausub. Kalau dijadikan na'at harus mengikuti man'ut. Dan di sini dia sebagai na'at. Kenapa? Karena akan datang khabarnya di belakang. Talibun jadidun itu khabarnya. Nah, sehingga dhu di situ sebagai apa? Sebagai sifat atau na'at. Nah, dhu bisa enggak menjadi khabar? Bisa, tergantung kalimatnya. Kalau ada khabar setelah dhu berarti dia sebagai sifat. Nah, dzalikal fata dhu sya'ri tawili talibun jadidun. Pemuda yang berambut panjang itu adalah siswa yang baru. Talibun di situ sebagai apa? Khabar adalah siswa yang baru. Kalau talibun jadidun kita buang, kita ingin dhu dijadikan khabar. Nah, maka kembali ke kebiasaan khabar yaitu nakhiro. Al pada sya'r dibuang menjadi dzalikal fata dhu sya'rin tawilin. Pemuda itu adalah pemilik rambut panjang. Nah, pemuda itu adalah pemilik rambut panjang, artinya pemuda yang berambut panjang. Kalau ini sifat yang kita baca sekarang sebagai sifat, karena mausubnya ma'rifat, maka sifat juga harus ma'rifat. Mana mausubnya? Mausubnya al-fata. Dengan apa ma'rifatnya? Al-fata. Dusyari ma'rifat juga. Dengan apa ma'rifatnya? Dengan mudob kepada ma'rifat. Dunya mudob, asyari mudob ilai. Mudobnya kepada ma'rifat. Kalau nomor satu, yang A, Hamzah, itu kenapa salah? Dalikal fata dhu sya'rin tawilin talibun jadidun. Karena, kenapa? Karena masih nakiro. Dhu mau dijadikan sifat di situ untuk fata, namun dia masih nakiro. Dhu mudob sya'rin mudobun ilai. Mudobnya kepada nakiro, maka dia masih nakiro. Sehingga gak cocok. Sifat musuhnya gak cocok. Sifat mausubnya enggak tidak cocok. Yang disifati yaitu mausubnya ma'rifat, sifatnya nakhirah, tidak cocok, salah. Yang C kenapa salah? Karena dhu sya'ri tawili, sya'arnya mudob, tawilnya mudobun ilai. Dhu sya'ri tawili. Nah, dhunya mudob, sya'arnya mudobun ilai, dan sya'arnya mudob atau tawil mudobun ilai. Nah, ini salah. Nah, harusnya dibikin apa? Sifat mausub dunya mudob asyari mudobun ilai. Atau wilnya bukan mudob ilai, harusnya sifat. Jadi dunya mudob asyar mudobun ilai, tawilnya sifat untuk syar. Nah, sifat untuk syar. Kalau yang disifati nakiro, nakiro. Kalau disifati ma'rifat, maka ma'rifat. Nah, di sini tawil nam mudobun ilai salah. Sya'arnya juga salah. Kenapa? Karena dia masih nakiro, tidak mencocoki. Yang di dalikal fatal dhu sya'ri tawili atau libil jadi atau libi jadidun. Nah, ini salahnya pada atau libi. Nah, atau libi mau dijadikan sifat untuk sya'ar. Salah. Jadidun sebagai khabar. Kalau seperti ini atawil sebagai atalib sebagai sifat, jadid sebagai khobar. Ini salah, secara makna salah. Nah, sehingga yang benar adalah B. Dzalikal fata dzu sya'ri tawili talibun jadidun. Ada pertanyaan? Tanya. Iya. Stafatul. Kalau misalkan fatanya itu bukan al-fata. Ya, kalau fatanya bukan al-fata, jadi nanti kalimatnya jadi khobar. Maka harus dibuang. Talibun jadidun harus dibuang. Dalika fata dhu sya'rin tawilin. Itu adalah pemuda yang berambut panjang. Talibun jadidun harus dibuang. Karena khobarnya sudah ada di depan. Itu ya. Dalika fata dhu sya'rin tawilin. Itu adalah pemuda yang berambut panjang. Nah, itu artikannya gitu. Itu adalah pemuda yang berambut panjang. Kalau kita bikin al, fatahnya dikasih al, kita jadikan du sebagai khobar, kita ucap dzalikal fata du sya'rin tawilin, pemuda itu adalah pemuda yang berambut panjang. Beda cara menerjemahkan aja, maksudnya sama, maksudnya ada pemuda ada rambut panjang, cuman beda apa? Beda kedudukannya, sehingga cara menerjemahkannya agak sedikit beda secara kaidah i'rab. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa baku, menerjemahkannya satu, itu pemuda berambut panjang, gitu kan? Namun kita yang bahas apa ini, kita bahas tentang i'rabnya yang kita bahas tadi. Ya. Nah. Berarti yang A itu kesalahannya di ini ya, di sya'rin tawilinnya nakirah gitu. Iya, nakirah. Harusnya ma'rifat. Harusnya ma'rifat. Yang diinginkan di situ dhu sebagai sifat untuk fata. Bagaimana dhu menjadi ma'rifat? Harus mudhof kepada ma'rifat. Maka asa'ar dikasih al, sehingga dhu menjadi ma'rifat. Itu ya. Ini banyak yang salah sehingga ditanbih di sini. Dhu sya'rin dhu itu sifat untuk fata. Fatanya ma'rifat. Maka dhu harus ma'rifat. Bagaimana dhu menjadi ma'rifat? Dia harus mudhof kepada ma'rifat. Maka asa'ar dikasih al. Tawil juga dikasih al karena sifat untuk sa'ar. Tawil sifat untuk apa? Sa'ar. Nah, bukan sifat untuk fata, bukan. Tawil sifat untuk sa'ar. Kalau bu sifat untuk fata. Nah, talibun baru khobar. Insya Allah lebih gampang, gamblang lagi ketika kita masuk ke kitab Nahu ya. Kalau kita, kalau yang seperti ini Nahu, pada Nahu. Pembahasan Nahu. Insya Allah untuk target agak panjang kalau Nahu kitabnya. Nah, assalamualaikum. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, lanjutan bacaan. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat zumala'i titik-titik al-mauza wa ana titik-titik al-inaba. Zumala'i akalu al-mauza wa ana akaltu al-inaba. Naam. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat az-zumala'i naam titik-titik al-mauza wa ana titik-titik al-inaba, yaitu bi akalu dan akaltu. Ya, zumala'i teman-temanku akalu, mereka memakan al-mauza pisang, wa ana dan aku akaltu memakan inaba anggur. Naam. Zumala'i sebagai apa? Sebagai mubtada. Akalu sebagai khobarnya. Namun khobarnya berupa apa? Berupa jumlah, berupa kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau yang namanya kalimat itu istilah dari apa? Mubtada khobar atau fi'il dan fa'il, itu kalimat ya. Kalau kita bilang kalimat berarti susunan kata yang berupa mubtada khobar dan fi'il atau fa'il, itu namanya kalimat. Nah, kalau sekedar susunan kata tanpa ada fi'il fa'il atau tanpa ada mubtada khobar, maka bukan kalimat, bukan kalam. Kalimat yang dimaksud kalam yang bermanfaat, jumlah mufidah yang disebut kalam. Nah, di sini akalu, di situ jumlah mufidah. Mereka memakan fi'il fa'il. Berarti jumlah apa di sini? Jumlah fi'liyah. Sumala'i mubtada, akalu khobar yang berupa jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau sumala'i akalu disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mengerti? Sumala'i akalu jumlah apa namanya? Ismiyah. Ismiyah karena diawali oleh isim, yaitu sumala'i. Kalau kita bicara akalunya jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena ada fi'il dan fa'il. Nah, sehingga kita katakan sumala'i ini mubtada, akalu sebagai khobar. Khobarnya berupa apa? Jumlah atau bukan jumlah? Jumlah, jumlah fi'liyah. Nah, kalau khobarnya jumlah fi'liyah, berarti harus ada domir yang kembali ke mubtada. Nah, itu ringkasnya. Kalau khobarnya jumlah fi'li, jumlah baik ismiyah atau fi'liyah, ya baik ismiyah atau fi'liyah, harus ada domir yang kembali ke mubtada, disebut sebagai rabit, penghubung. Nah, itu berbeda kalau khobarnya mufrad. Kalau khobarnya mufrad harus sesuai antara mubtada dan khobar. Sumala'i qa'imun. Jamili qa'imun. Jamilatani qa'imani. Az-zumala'u qa'imuna. Itu berarti khobarnya mufrad, harus sesuai mubtada khobar. Nah, kalau jumlahnya fi'liyah, kita enggak bicara sesuai lagi. Yang kita bicarakan ada enggak robitnya, ada enggak domir yang kembali kepada mubtada. Itu yang dibahas. Antum mengerti belum mubtada khobar? Sudah antum lewati belum bab itu? Yang paling penting dalam nahu adalah mubtada khobar fi'il fa'il. Itu rukun kalimat. Kalau sudah bisa menguasai mubtada khobar fi'il fa'il, selainnya mudah insyaallah. Itu. Jadi itu harus terkuasai. Harus mengerti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, masail-masail yang berkaitan dengan mubtada khobar. Itu yang itu paling penting. Nah, yang sekarang kita pahami yang ada dulu aja, yang ada dalam soal, yang ada dalam bacaan. Nah, itu ya. Jadi di situ apa? Jumala'i mubtada akalu sebagai khobar. Mana robitnya? Mana yang menjadi domir yang kembali, penghubung atau domir yang kembali kepada mubtada adalah wawu. Jumala'i adalah jamak, akalu jamak juga. Akalu fi'il dan fa'il, fi'ilnya berupa fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Iya kan? Mana objeknya? Al-maus. Mausai, pisang objeknya itu, maus. Wa ana. Naam, wa huwa harfu atfin, ananya mubtada lagi. Akal tu fi'il dan fa'il dia sebagai khobar lagi, jumlah fi'liyah. Ala inaba sebagai objek maf'ulun bihi. Naam. Barakallahu fikum. Kalau kenapa salah bahasna? Bahasna karena fi'ilnya bersambung dengan fa'il yang domir ini tidak bisa kembali ke mubtada. Iya kan? Nak untuk apa nak? Nun. Nun niswa untuk menggantikan para perempuan. Naam. Kalau sumala itu jamak untuk mudakar bukan untuk muannas. Naam, barakallahu fikum. Bahasa juga di situ salah. Salahnya apa? Bahasa itu fi'il yang butuh kepada huruf jar. Bahasaan artinya mencari. Bahasa an artinya apa? Mencari. Kalau bahasa saja tanpa an artinya tidak lurus. Bahasu anil miknasa, aku mencari sapu. Ya. Kalau antum mengucap bahasu miknasata, aku mencari sapu. Dalam terjemahan secara perkata bisa diterjemahkan bahasa artinya mencari, miknasa sapu. Namun dalam bahasa Arab salah. Kenapa? Karena bahasu bahasa memiliki arti mencari ketika bersambung dengan huruf jar an, sehingga memiliki arti mencari, sehingga harus ada annya harus ada. Nah, seperti dahaba ila artinya pergi. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjutan 18. Kalimat yang tepat yang mengandung fi'il ta'ajub artinya menunjukkan kekaguman untuk kalimat hadzal qalamu rahisun dalam tanda kurung arhoso adalah di ma arhoso hadzal qalama. Naam, barakallahu fikum. Kalimat yang tepat yang mengandung arti fi'il ta'ajub menunjukkan arti kekaguman untuk kalimat hadzal qalamu rahisun, pena ini murah. Bikin menjadi fi'il ta'ajub. Fi'il ta'ajub itu fi'il yang menunjukkan arti kepada keheranan, baik keheranan pada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, ya. Keheranan di sini bisa kepada perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Yang baik seperti kita kagum dengan suatu keindahan, ma'ajmala hadan nujuma. Alangkah indahnya bintang-bintang hadihin nujuma, bintang-bintang ini. Atau yang menunjukkan kepada sesuatu yang kebalikannya. Ma'ajhala hadat toliba. Alangkah bodohnya siswa ini. Menunjukkan kagum atau heran. Keheranan kepada perkara yang jelek. Nah, di sini, apa kalimat yang tepat untuk fi'il ta'ajub? Ya, fi'il yang memiliki arti kekaguman atau keheranan ya. Bisa kepada yang baik ataupun kepada yang buruk. Yaitu ma'ar khosohadal kolama, alangkah murahnya, sangat murahnya, betapa murahnya, diartikan begitu, betapa murahnya, atau alangkah murahnya pena ini. Nah, kalau i'rabnya ma di situ nakirota matun, nan sebagai mubtada, ar khoso di situ sebagai fi'il ta'ajub, fa'ilnya mustatir wujuban huwa. Nah, itu fi'il yang huwa itu biasanya jawazan, kecuali pada fi'il ta'ajub dan fi'il istisna menjadi wujuban, pengecualian ya. Fi'il wujuban huwa, nam hadanya sebagai objek untuk arkhasa, qalama sebagai badalnya, jumlahnya sebagai arkhasa, jumlah sebagai khobar, khobar untuk ma. 19, lanjutan. Pilihlah kalimat yang benar. B. At-talibatu allati dakhalnal faslal ana minal hindi. Nah, kalimat yang benar adalah B. At-talibatu allati dakhalnal faslal ana minal hindi. Para siswi yang mereka masuk kelas sekarang adalah dari India. Adalah dari India. Nah, at-talibatu mubtada. Mubtadanya berupa jamak mu'annas, jamak yang memiliki arti para perempuan. Allati isim mausul, kata sambung. Yang disambung di situ siapa? Para jamak mu'annas kan? Nah, makanya allati. Kalau isim mausul yang menyambung untuk mufrad mudzakkar, makanya allati, ya enggak? Untuk mufrad mu'annas, mufrad dan mu'annasa, makanya allati. Untuk jamak mudzakkar makanya apa? Alladzina. Untuk jamak mu'annas? Alati. Naam, ahsanta. Ahsantum. Dakhalna di sini dakhala dikasih fa'il nun. Dakhala fi'il nunna sebagai fa'il nun niswa. Cocok enggak? Cocok. Naam, karena dia sebagai silatul mausul. Ada isim mausul, ada penyambungnya silatul mausul. Harus mencocoki isim mausul. Isim mausulnya alati yang menunjukkan arti para perempuan. Nun di situ memiliki arti apa? Para perempuan enggak? Para perempuan kan? Nah, itu cocoknya di situ. Al-fasla sebagai mansub binas il-khafid atau dimengatakan sebagai objek. Al-an dorof min huruf jar hindi majrur bimin. Nah, hamzah salah. Kenapa? At-talibatu al-ladhi enggak cocok. Isim mausul enggak cocok. Nah, di situ salahnya. Yang C, apa yang salah? Al-fatatu, al-fatatu pemuda. Al-lati cocok, iya kan? Karena pemudi, mufroda, fatatu seorang pemudi. Al-lati cocok untuk menyambung mu'anas yang mufroda. Indal mudiroti, mana yang salah? Akhu Maryama. Hah? Ukhtu Maryama, harusnya ukhtu, bukan akhu. Al-fatatu latin indal mudiroti ukhtu Maryama. Karena sebagai apa ukhtu di situ? Sebagai khobarnya. Khobar ya, mubtada'nya al-fatatu. Pemudi yang ada di sisi kepala sekolah, ibu kepala sekolah adalah ukhtu Maryama, saudarinya Maryam. Nah, di situ salahnya ukhtu. Yang di apa yang salah? Al-mar'atu allati dakhalna baitana ammati. Apa yang salah? Dakhalna. Nah, dakhalna salna. Salah. Karena al-mar'atu itu mufrad mu'anas, ya enggak? Harusnya apa? Dakhalat. Ahsanta. Nomor 20, baca. Tulisan bilangan yang tepat untuk kalimat fi hadhil kitabi 21 darsan adalah Z, C, wahidun wa isruna. 6. Barakallahu fikum. Tulisan bilangan yang tepat untuk kalimat fi hadhil kitabi 6 wahidun wa isrun darsan adalah C, wahidun wa isrun. Itu 21 ya. Wahidun wa isrun. Kalau ahada wa isrun yang A, kenapa salah? Karena ahada itu untuk rangkaian 11 yang bilangan apa? Belasan. Ahada asyara artinya apa? 11. Gitu kan? Ahada asyara. Isna asyara. Thalathata asyara. Itu untuk belasan. Itu yang mudzakkar. Kalau yang mu'anas, ihda asyrata. Gitu kan? Ihda asyrata talibatan, isnata asyrata talibatan, salasa asyrata talibatan. Itu yang 11 ya. Kalau yang 21 makanya wahidun wa isrun, atau 31 wahidun wa salasun, atau 41 wahidun wa arbaun. Nah, bukan ahada lagi. Ahada ihda untuk 11. Kalau 21 makanya wahidun atau wahidatun. Wahidun wa isruna talibun. Wahidatun wa isruna taliba. Apa? Wahidun wa isruna taliban. Wahidatun wa isruna talibatan. Itu berarti memakainya apa? Wahidun atau wahidatun. Wahidun untuk yang dihitung mudzakkar, wahidun wa isrun taliban, 21 siswa. Kalau muannas, wahidatun wa isruna talibatan. Kalau muannas. Gitu kan? Yang 21 22 mencocoki yang dihitung. 23 sampai 29 menyelisihi yang dihitung. Ingat kaidah itu, seperti 11-12 mencocoki yang dihitung. 13 sampai 19 tidak mencocoki. Seperti juga yang bilangan satuan, 1 dan 2 mencocoki yang dihitung. 3 sampai 9 3 sampai 10 kalau ini ya, bilangan satuan. 3 sampai 10 tidak mencocoki yang dihitung. 3 sampai 10 tidak mencocoki yang dihitung. 11 sampai 19. 11 sampai 12, 13 sampai 19. 21 sampai 22, 23 sampai 29. Gitu kan? Nah, yang 20, 30, 40, 50 sama. Enggak ada perbedaannya yang baik yang dihitung mudzakkar atau muannas. Maksud mencocokkan yang dihitung itu yang dihitung muannas atau mudzakkar. Gitu kan? Nah. Masih apal enggak hitungan? 1 sampai 100. 3 pena, apa bahasa Arabnya? Siapa yang mau angkat? Apa? Salah satu aklamin, aksanta. Salah satu aklamin, pakainya menyelisihi yang dihitung, ya kan? Nah, kalau kita lihat mufrad, kolamun wahidun, kolamanis nani, gitu kan? Salah satu, beda kan? Kolamun wahidun isnani tadi kan? Salah satu, menyelisihi enggak? Hanya kolamunnya tadi berubah menjadi aklamun. Kolamun wahidun, kolamanis nani, salah satu aklamin. Nah, berbeda ininya, apa di situ jamaknya, jamak mufradnya. 13 pena. Salah kata asyara kolaman. Salah kata asyara kolaman. Nah, salah kata asyara kolaman. Bilangan yang pertama yang menyelisihi bilangan yang kedua dan yang dihitung sama. Salah sata asyara kolaman. Asyara kolaman sama kan mudakar-mudakar yang awal yang menyelisihi salah satanya. Seperti kita ngucap salah satu aklamin. 3 pena. 13 pena juga sama. Salah sata asyara kolaman. Bedanya apa? Bedanya kalau yang bilangan tunggal bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ja'as salah satu aklamin, ra'aitu salah satu aklamin, marartu bi salah satu aklamin. Ya. Kalau yang 13 bilangan belasan itu mabni, kecuali 12. Ja'a salah satu asyara qalaman, ra'aitu salah satu asyara qalaman, marartu bi salah satu asyara qalaman, mabni, mabni pada dua tempat. 23 pena. Siapa jawab? Salah satu kolaman. Salah satun wa isruna kolaman. Salah satun wa isruna kolaman. 3 dan 20 kan? Salah satun 3 wa dan isruna 20. 3 dan 20 artinya apa? 23. Itu artikannya kita 3 dan 20, 23. Nah, salah satun wa isruna kolaman. Ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Terjadi perubahan seperti yang semuanya bisa marfu, majrur, sama mansub majrur, cuman bedanya yang 11 sampai 19 mabni. Kalau ini mu'rab. Ja'a salah satun wa isruna taliban. Ra'aitu salah satan wa isrina. Ra'aitu salah satan wa isrina taliban. Marartu bi salah satin wa isrina taliban. Berubah kan isrun menjadi isrin. Nah. Itu dulu ya. Dimungkinkan dulu yang apa? 1 sampai bilangan sama dengan kita murja'ah sampai bilangan 99 tadi. Kalau puluhan sama puluhan. Ja'a isruna taliban, ja'a isruna talibatan, sama. Tetap mengucapnya isruna atau isrina. Ra'aitu isrina taliban, ra'aitu isrina talibatan, sama. Itu bilangan. Iya kan? Nah. Kalau puluhan, maksud kalau puluhan sama 6. Silakan lanjutkan. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah at-tulabu titik-titik al-mudarisa as'ilatan kasiratan wa ukhti titik-titik anil miknasati b yas'aluna tabhasu. Naam, ahsanta. Jawaban yang benar b. At-tulabu yas'aluna al-mudarisa as'ilatan kasiratan wa ukhti tabhasu an anil miknasa. Tabhasu anil miknasa. At-tulabu mubtada. Yas'aluna sebagai khobar. Khobarnya berupa apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Khobarnya berupa jumlah fi'liyah kan? Nah, kalau khobarnya berupa jumlah harus ada domir yang kembali ke mubtada. Mana domirnya? Wawu di situ. Wawu memiliki arti jamak mereka. At-tulabu juga memiliki arti jamak, ya enggak? Para siswa. Nah, di situ yang dimaksud dengan adanya kecocokan. Ya, at-tulabu mubtada, yas'aluna sebagai fi'il fa'il, khobar, dan dia fi'il muta'addi butuh pada objek. Al-mudarisa sebagai objeknya. Objek yang pertama. As'ilatan objek yang kedua. Kathiratan sebagai apa? Sifatnya. Nah, kalau antum ingin tahu lebih dalam ada objek pertama, objek kedua, silakan buka kitab terjemahan yang belum lama dibagi ya, kitab Sorob Al-Mumti, ada judul namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Halaman berapa coba yang bawa kitab itu dibuka? Fi'il lazim dan fi'il muta'addi di bab kedua, bab kedua. Kitab itu kitab Mumti, Sorob Al-Mumti yang belum lama dibagi atau yang dipesan. Terdiri dari tiga bagian, bagian yang berkaitan dengan isim, bagian yang kedua berkaitan dengan fi'il, bagian yang ketiga berkaitan dengan isim dan fi'il. Di bagian kedua ada pembahasan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, di situ ada fi'il muta'addi yang kepada satu objek, dua objek, dan tiga objek. Itu antum tanpa menunggu pembahasan itu, antum bisa baca sendiri. Itu dibuat mudah untuk bisa dipahami meskipun apa namanya tanpa tatap muka ya. Tujuannya gitu. Namun ketika tatap muka akan lebih paham lagi insyaallah. Karena ada penjelasan-penjelasan baru atau tambahan-tambahan baru. Ketemu? Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, di situ ada istilah fi'il yang muta'addi kepada satu objek, ya enggak? Kepada dua objek dan kepada tiga objek. Termasuk di awal pembahasan juga dijelaskan tentang fi'il muta'addi dan lazim. Ada yang fi'il yang muta'addinya dengan huruf jar, ya enggak? Yang fi'il muta'addi dengan huruf jar ini apakah disebut fi'il muta'addi atau disebut fi'il lazim? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang kuat, meskipun fi'il tersebut ada huruf jarnya, selagi dia butuh sampai kepada objek dengan huruf jar disebut fi'il muta'addi. Nah, berbeda dengan muta'addi yang murni muta'addi tanpa butuh huruf jar. Seperti nama tidur. Enggak usah ada huruf jar. Artinya tidur. Artinya tidur muta'addi murni. Artinya dia fi'il lazim murni, muta'addi. Bukan muta'addi. Nah, itu antum bisa baca-baca yang kira-kira untuk menambah wawasan. Untuk semakin pandai dan mengerti bahasa Arab itu antum harus banyak membaca. Gitu ya. Karena kitab yang dipelajari, kalau antum belajar Jurumiyah, pembahasannya lingkupnya pada pembahasan tertentu yang sangat terbatas pada poin-poin tertentu dari target kitab itu. Masuk ke Tufa, target lain lagi. Masuk in lain lagi. Nah, kalau antum sudah punya dasar sedikit, bisa paham dengan bahasa-bahasa tertentu, baca kitab ini, baca kitab itu akan saling melengkapi. Melengkapi dan semakin menguatkan pemahaman. Lebih cepat untuk bisa mengerti bahasa Arab, bisa baca kitab dan seterusnya. Dengan apa? Di antaranya dengan modal memperbanyak membaca bacaan referensi. Terutama kitab-kitab yang dibuat mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya nomor berapa sekarang? 22. 22. Silakan baca. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah qala li tabibun nuktoh-nuktoh lasta bimaridin wa adunnu nuktoh-nuktoh min bakistana. C. Qala li tabibun innaka lasta bimaridin wa adunnu annaka min bakistana. Aksanta. Nah, pembahasannya pada apa? Pada inna dan anna. Keduanya adalah huruf yang disebut dengan harfu taukidin wa nasfin, huruf penguat dan penasob. Disebut huruf taukid karena dia menguatkan. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Disebut huruf nasob karena membuat isim setelahnya menjadi mansub. Nah, berarti apa pada apa? Di situ pada kapan dibaca inna kasro, kapan dibaca anna, itu kan? Dibaca inna kasro ketika datang setelah qola. Fi'il diawali fi'il yang fi'il tersebut qola. Pada selain fi'il qola dibacanya anna. Nah, itu. Sehingga adunnu setelahnya kita baca anna karena bukan qola. Nah, ada beberapa keadaan di mana inna dibaca kasro, yaitu baca inna seperti ini. Setelah fi'il qola atau di awal kalimat inna Muhammadan Rasulullah, awal kalimat, atau setelah haifu, nah, dan seterusnya. Nah, nomor 23. Ada pertanyaan nomor 22? Ada pertanyaan. Qala li tabibun, berkata kepadaku pak dokter, innaka sesungguhnya engkau lasta bimaridin, tidak sakit. Wa adhunnu, dan aku menyangka annaka min Pakistana, engkau dari Pakistan. Nah, ya, nomor 23. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat titik-titik ya binti wa titik ma'uhtiki. Iya, mana jawabannya? D. Ukhruji. Ukhruji ya binti wal abi ma'a uhtiki. Naam, ahsanta. Yang paling akhir ya, di berarti ya. Ukhruji ya binti, keluarlah wahai putriku, wal abi, dan mainlah ma'a uhtiki, bersama saudarimu. Naam, ukhruj, ukhruja, ukhruju. Ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Nah, gitu kan tasrifannya? Tasrifannya kalau untuk fa'ilnya, kalau fa'ilnya itu satu orang kita ajak bicara atau dengan kata lain anta, kita bilang ukhruj. Artinya keluar. Siapa itu? Kamu yang diajak bicara. Ukhruja berarti ngajak bicara dua orang, laki-laki. Keluarlah kalian berdua. Ukhruju apa artinya? Keluarlah kalian, yang diajak bicara banyak. Ukhruji yang diajak bicara satu orang perempuan. Ukhruja dua orang perempuan. Ukhrujna para perempuan. Demikian juga sama il-abi, il-ab, il-aba, il-abu, il-abi, il-aba, il-abna. Nah, nomor berikutnya, baca 24. Kata-kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah ya auladu titik-titik al-hubza wa titik-titik al-kohwata. Nah. Jawabannya C atau J. Kulu ashrabu. Nah. Kata-kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini ya auladu kulu, wahai anak-anak kulu, makanlah al-khubza, roti. Nah, washrabu, dan minumlah al-qahwata, teh. Nah, ya auladu kulul khubza washrabul qahwata. Kalau kita baca sambung tanpa wasal, kita baca ya auladu kulul khubza, kulul khubza washrabul qahwata. Wawanya enggak dibaca, hilang wawanya. Ya auladu kulul khubza washrabul qahwata, pendek maksudnya. Cuman kadang-kadang dalam pelajaran kita baca panjang untuk mengingatkan apa fa'il ya, ya auladu kulu, gitu kan, al khubza aslinya bacanya pendek. Kenapa baca pendek? Karena ketemu dua sukun, sehingga sukun yang pertama dibuang berserta dengan huruf ilatnya. Kulul khubza washrabul qahwata. Nah, nomor 25. Pilihlah kalimat yang benar. Yang benar C. Ukhti tadrusu fil madrasati sanawiyati. 6. Kalimat yang benar C. Yang A kenapa salah? Ya Maryamu ata'rifu rokmahati fil mudiroti. Wah, apanya yang salah nomor yang A? Ata'rifu harusnya apa? Harusnya apa yang benar? Ata'rifina harusnya itu ya aksanta. Ya Maryamu ata'rifina rokmahati fil mudiroti. 6 itu harusnya. Makanya itu. 6 makai ata'rifina ada pada barisan. Barisannya apa? Di anti. 6 kalau di kitab Mumtik sorop yang dibagi di antum lihat halaman yang sebelum bab ketiga ada kolom banyak di situ. Sebelum lihat buka. Sebelum bab ketiga, bab terakhir bab ketiga ada kolom yang sangat banyak. Itu ada tasrif untuk fiil lugawi dan istilahi dalam dua kolom. Ya. Lugawi dan istilahi dalam dua kolom. Ketemu enggak? Yang paling akhir, kolom paling akhir anda melihat. Itu kolom paling akhir kitab Sorab Al-Mumti. Lihat halaman berapa. Anda enggak bawa kitabnya ya? Sebelum ganti bab paling akhir. Paling akhir di situ sebab kedua paling akhir. Nah, ada kan? Ada dua kolom ya. Ketemu? Nah, di situ pertama kolom diawali dengan domir kan? Huwa huma hum. Iya enggak? Huwa hiya huma hiya huwa apa? Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti, ada anti kan? Apa barisannya anti di fiilnya apa di situ sampingnya? Taf'alina ya kan? Taf'alina sama dengan ta'rifina. Taf'alina sama dengan ta'rifina. Bedanya pada ainnya. Ainnya yang berubah. Ainnya kadang-kadang doma, kadang fathah, kadang kasro. Namun bentuknya enggak bentuknya sama semua. Bedanya pada harokat ainnya saja. Karena di situ sebagai contoh, kita ambil contoh yang fa'ala yaf'alu, gitu ya. Nah, itu taf'alina. Berarti dari situ. Berarti artinya apa? Ta'rifina, taftahina, ta'rifina, taktubina, itu kan? Kalau kita masukkan fiilnya taktubina, taftahina, taf'alina, ta'lamina, kan itu. Nah, di situ artinya berarti barisannya anti, artinya kalian, kamu perempuan artinya. Maka ya Maryamu ata'rifu salah. Makanya ya Maryamu ata'rifina rokmahati fil mudiroti. Wahai Maryam, apakah engkau tahu nomor telepon ibu kepala sekolah? Nah, berarti mengerti cara mengoreksinya, mengerti dari fiil lihat halaman itu. Ata'rifina. Dari mana kita ngambil barisannya anti? Karena kita mengajak bicara Maryam kan? Ya Maryamu. Berarti barisannya apa? Anti bukan? Anti kamu. Berarti kita ajak bicara. Kalau kita ngajak bicara orang lain kita bilang kamu. Masa kita ajak bicara hai mereka atau hai dia? Yang ada bicara depan kita kan enggak. Dia artinya yang tidak hadir. Mereka yang tidak hadir kan itu. Nam aksantum. Ya, kita cukupkan ya. Insyaallah Romawi 2 dan 3 semoga bisa kita selesaikan sekali pertemuan semoga. Kalau enggak bisa ya Romawi 2 untuk sekali pertemuan, Romawi 3 pertemuan yang berikutnya. Gitu ya. Malam ini kita akan mengoreksi masukan. Masukan apa ini? Yang merasa salah dalam koreksinya. Kalau sampai sekarang enggak ada yang aju apa namanya? Aju. Naik banding. Berarti berarti kemungkinan besar memang betul pengoreksian teliti. Kalau Romawi 1 ini kita selesai Romawi 1 ya. Kalau enggak ada yang naik banding satupun, pengoreksian kemungkinan teliti. Insyaallah pada Romawi 2 dan 3 lebih mudah lagi. benernya kemungkinan lebih besar, karena lebih gampang sih ngoreksinya. Apa? Sehingga Pak, sehingga insyaallah pengumuman 10 besar atau 15 besar untuk ikhwan akan disampaikan pada hari esok atau lusanya. Malam ini kita tunggu naik bandingnya. Nanti kalau enggak ada yang naik banding dengan pengoreksian, besok atau lusa kita keluarkan 15 besar untuk ikhwan, 10 besar untuk akhwat. Kita sebutkan nama-nama dan peringkatnya, sisanya nama tanpa nilai. Cuma nama aja tanpa nilai dan diacak gitu. Penempatannya diacak. Ranking 1 ada di mungkin nomor 20, ranking 2 ada di nomor 5, ranking 3 ada di nomor 40 misal. Mengerti diacak. Bukan kita tulis 10 besar ranking 1 nomor 1, ranking 2 nomor 2, ranking 3 nomor 3. Nanti yang paling bawah itu yang paling kecil nilainya. Ketahuan kan? Iya enggak? Nah, ini sudah diacak. Ana lihat tuh bagus panitia apa? Menyusun mengacaknya sudah bagus. Jadi ranking 1 ada di nomor 7 misalkan, ranking 2 ada di nomor 20. Ranking 3 ada di nomor sekian. Kenapa? Karena ini nanti akan kita posting, karena yang ikut ujian kan sudah diketahui orang-orangnya. Pada berita-berita sebelumnya kita kasih tahu yang ikut ujian namanya bulan-bulan-bulan. Nah, tinggal kita keluarkan 10 besarnya. Tapi urutan ini ngacak sehingga Pak, sehingga tidak bisa ditebak kalau bulan yang paling bawah nilainya paling kecil. Nah, tidak begitu. Sebab diacak ya. Mengerti enggak maksudnya? Yeah. Jangan sampai nanti ada yang tersinggung, kenapa anak enggak ada rankingnya? Taruhnya paling bawah. Apa anak paling kecil? Enggak. Diacak tadi. Yang paling bawah bisa jadi ranking 11. Tapi enggak ditulis ranking 11, berhenti di ranking 10 misal. Bisa jadi gitu. Afan untuk ikhwan sampai ranking 15 insyaallah kita tulis, karena ada sekitar 70 yang ikut kurang lebihnya. Untuk akhwatnya ada sekitar hampir 30 sehingga ditulis sampai 10. 6. Santrinya ada sekitar 40-an. Ditulis sampai 10. Yang ikhwan ada hadiah tambahan selain kitab wakaf. Yang untuk 10 besar kitab ini, kitab Dursul Uqba jilid 3. Yang 11 sampai 15 dapat peci. Ada yang ngasih peci. Ya, entah satu entah dua nanti kita lihat. Ada yang dua ada yang satu mungkin. Yang akhwat 1 sampai 7 dapat buku DL3. Yang ikhwan kan DL3 1 sampai 10. Kalau akhwat DL3-nya dari berapa? 1 sampai 7. Nanti 3 sampai 10-nya peci. Dapat peci. Dapat peci untuk suaminya nanti. Enggak ada kerudung, enggak ada ngasih kerudung ini. Kalau ada yang ngasih kerudung kita kasih kerudung. Masker. Artinya ada peci lah, karena peci ini sampai ke kita sehingga kita tambah 10 besar jadi 15 besar untuk mendapatkan peci yang 5. 7 besar yang akhwat jadikan 10 besar karena ada peci yang 3-nya. Gitu ya. Insyaallah. Apa? 10 ya. 7 aja ya. 7 karena untuk seimbang dengan ikhwan. Ikhwan sampai 10, akhwatnya 7. Jumlahnya lebih sedikit juga kan. Ikhwan sampai 15, akhwatnya sampai nomor 10. 3 gitu. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, dan insyaallah akan diumumkan di channel atau di grup 10 besar ini yang ikut-ikut ujian ini. Dan rata-rata nilainya besar, jarang sekali yang di bawah 6. Alhamdulillah ya, insyaallah. Untuk mengetahui nilai antum minta yang minta kertas-kertas nilainya ke panitia. Setahu ana sudah diberikan 90 atau 80%-nya. Yang tersisa mungkin karena belum sempat ngantar. Assalamualaikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.